حميداً يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali apa yang telah kita baca di kitab Al-Maqas Al-Fiqih. Yang ditulis oleh Fadlul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Wal hawasi wa humal ikhwatu wa banuhum wal a'mamu wa banuhum yahjabuhum usulan wa furun wa hawasi. Yaitu tentang hajabul hirman, orang-orang yang menutupi orang lain dari mendapatkan harta warisan, yaitu di antaranya al-hawasi, yaitu saudara-saudara dan juga anak saudara mereka dan paman-paman dan anak paman mereka, namanya hawasi. Ini hawasi yaitu saudara, saudara si mayit dan anak-anaknya, dan juga paman-paman dan anak-anak paman si mayit. Maka ini disebut dengan hawasi. Maka al-hawasi saudara atau anak-anak saudara, para paman dan anak-anak paman, mereka tidak mendapatkan harta warisan tatkala ada usul. Itu ada bapak si mayit dan juga adanya furu', yaitu anak keturunan ke bawah dari si mayit, dan juga adanya hawasi itu sendiri, yaitu saudara yang lebih kuat dari kedudukannya. Pemasalan al-ikhwatu li'ab, seperti ikhwah li'ab, yaitu saudara-saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak, maka akan tertutupi, dia tidak mendapatkan harta waris tatkala bil ibni wa ibnil ibni wa in nazar, akan tertutupi adanya anak laki-laki dan juga cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ke bawah. Maka saudara sebapak tidak mendapatkan. Wabil ab, wabil jad ala sahih. Begitu juga adanya ab, bapak si mayit, maka saudara sebapak tidak mendapatkan. Begitu juga dengan adanya si kakek, secara pendapat yang sahih. Namun di sini ada khilaf, nanti insya Allah kita akan bicarakan. Wabil akhi syakik, juga saudara-saudara sebagai ini tidak mendapatkan harta waris tatkala ada saudara laki-laki sekandung. Wal akhti syakikah idza kanat asabatu ma'ghir, dan juga adanya saudara sekandung, saudari sekandung adalah saudara perempuan sekandung apabila dia bersama-sama dengan ashabahul bait, yaitu dengan adanya saudara laki-laki sekandung. Wa hakadha najid anna akhali'ab hajaba bi usul wa furu' wa hawasin. Di garis bawahi bahwasanya saudara laki-laki sebapak ini tidak mendapatkan hak terwaris tatkala ada saudara laki-laki sekandung. Gimana kalau saudara perempuan sekandung? Tertutupi enggak? Enggak tertutupi. Kalau cuma saudara perempuan sekandung saja. Saudara perempuan sekandung. Tapi kalau saudara sekandung ini nanti bersekutu dengan saudara laki-laki yang lain, maka menjadi menutupi saudara sebapak. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwasanya al-akh saudara sebapak ini tertutupi dengan usul, usul yaitu bapak si mayit dan juga furu' anak-anak si mayit dan juga awasin, atau adanya saudara sekandung atau yang lain. Gantung ini. Ini tidak dapat ya, karena adanya ini. Ini tidak dapat karena adanya ini. Adanya, karena adanya ini, adanya ini, adanya ini. Penutupnya banyak. Saudara siapa tidak membawakan harta warisan karena ada bapak, karena ada saudara laki-laki kandung, karena ada anak laki-laki. Penutupnya 3 betul. Sehingga apa? Good. Dapat. Good. saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan harta waris tatkala ada anak laki-laki dan ada bapak. Saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan harta waris tatkala ada usul dan furu', bapak dan anak laki-laki. Tinggal apa? Ini dan ini. Bapak ada, kakek tidak ada. Anak laki-laki ada, maka cucu laki-laki tidak ada. Hanya tiga anak laki-laki dan bapak saja. Anak laki-laki sisa, bapak, sahabat, enam. Kemudian Asy-Syaikh Hafidzallahu Ta'ala melanjutkan, na'udu wa naqulu, kita akan kembali dan kita akan katakan, inna babal hajati babun muhimun jiddan. Sesungguhnya bab tentang hajab, menutupi, ini adalah bab yang sangat penting sekali. Wajibu ala man yukta fil faraidi wa yataqina qawaidahu wa yata'ammala fi daqa'iqihi wa yutbiqaha ala waqa'il ahwal. Maka wajib atas orang yang berfatwa di dalam faraid ini benar-benar untuk mutqin. Mutqin apa? Mutqin itu benar-benar hafal tentang kaidah-kaidah tentang hajab, tentang tutup menutup ini, dan memperhatikan dengan secara detail di dalam menerapkan kaidah-kaidah tersebut pada kejadian-kejadian yang terjadi. Li'ala yukti'u fi fatwahu, agar tidak salah di dalam berfatwa. Wa yughayyir mawaris an majraha syar'i. Kalau salah di dalam berfatwa, maka akan merubah hukum warisan yang terjadi secara syar'i. Fa yahrumu man yastahiquhu wa yu'ti man la yastahiqu. Sehingga dengan salah fatwa ini akhirnya akan mencegah atau menutupi orang yang sebenarnya mendapatkan harta waris dan memberikan kepada orang yang tidak berhak menerima harta waris. Wallahu taufik. Dan semoga Allah SWT terus selalu memberikan taufik kepada kita. Masyaallah muslim rahimakumullah, tentunya belajar faraid diulang-ulang, bukan cuma itu saja. Kemudian kita mencukupkan kapan saja antum bisa belajar faraid, diulang lagi. Ganti yang ngajar ikut lagi, ganti yang ngajar biar terus. Sekarang mungkin enggak begitu paham, nanti mungkin paham, tambah pahamnya. Diulang lagi, ganti orang saya yang ngajar, tambah paham lagi, begitu ya. Jadi tidak apa, mencukupkan satu kali atau dua kali saja. Kemudian qala Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala babi tawrisil ikhwati ma'al jad. Bab tentang pembagian harta waris antara saudara-saudara dengan kakek. Tadi sudah dikatakan saudara kalau ada kakek secara sahih enggak dapat, kok di sini dibicarakan karena di sana memang ada khilaf. Satu pendapat kalau saudara ini kalau ada kakek sudah saudara enggak usah dihitung. Ini satu pendapat. Yang satunya kalau ada saudara kemudian di sana ada kakek maka tetap di sini dihitung karena ada khilaf dan ada dalilnya juga. Qad akhadha Ahmad wa Syafi'i wa Malik fi hadhihi al-mas'alah. Sungguh permasalahan ini telah diambil pendapatnya oleh Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik di dalam permasalahan ini. Di mazhab Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, yaitu dengan mazhabnya Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Diketahui bahwasanya Zaid bin Tsabit termasuk dari orang yang sahabat yang terkenal yang paling mahir di dalam ilmu faraidnya. Kama akhadha bihi Abu Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan min al-Hanifiyah. Begitu juga pendapat ini diambil oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah. Dan juga oleh Muhammad bin Hasan dari Hanafi, dari mazhab Hanafi. Wa jam'un min ahli ilmi dan sekelompok dari ahli ilmi yaitu para ulama. Wa hasiluhu dan hasilnya dapat ini anna ihwata idza istama'u ma'al jadd, bahwasanya saudara-saudara laki-laki apabila di sana berkumpul dengan kakek. Kalau kita berbicara kakek itu berarti apa? Bapak sudah tidak ada. Ya. Kita, bapaknya di mana? Kalau bicara kakek berarti apa? Bapaknya enggak ada. Kalau masih ada bapak, kakek enggak usah dibicarakan. Amma fa imma in ka ayyakunu min al abawain faqat. Baik itu saudara-saudara tersebut ini dari kedua ibu bapak saja yang dimaksud. Baik itu saudara-saudara laki-laki sekalipun aminat fakat atau dari saudara sebapak saja. Amin majmu'is sinfain atau dari kumpulan antara saudara laki-laki sekandung dan sebapak. Gimana kalau saudara-saudara seibu tidak direken karena jauh? Yang dibicarakan di sini yang dimaksud saudara, saudara ini baik itu saudara sebapak maupun sekandung. Baidaka namahu ahadusin fa'in fakat falahu ma'ahum halatan. Apabila kakek ini bersama salah satu dari dua kelompok ini, apakah bersama dengan saudara-saudara laki-laki sekandung atau laki-laki sebapak. Falahu ma'hum halatan, maka bisa menjadi dua hal keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, alla yakuna ma'hum sahibu fardin. Yang pertama, di sana bersama mereka itu tidak ada sahibu fardin, tidak ada seseorang yang telah ditentukan harta warisannya. Ini kalau berlaku antara berkumpul saudara dengan kakek, ini dengan keadaan di sana tidak ada sahibu fardin atau orang yang menerima harta waris dengan telah ditetapkan. Walau kina idin mahum salah sunhalatin, maka di waktu itu ini bersama mereka yaitu kakek dan saudara-saudara, ini ada tiga keadaan. Al-halatu'ula, keadaan yang pertama, antakunal muqasaman ahadtu lahu min sulusil mali. Wadabiduha ayakunal ikhwatu akala min mislaihi biayakunu masalan waniswan famaduna dalika fadalika manhasiran fi kumusis suar. Ini agak detail nih. Yang pertama, dengan pembagian ini kakek lebih untung, itu lebih banyak mendapatkannya daripada sepertiga hartanya, harta si mayit. Alasannya yaitu bahwasanya saudara-saudara laki-laki tersebut lebih sedikit. Yaitu hanya apa? Mayit hanya meninggalkan dua orang saja, yaitu keadaannya ada lima keadaan. Al-ula jad wa ukh falahu bi hadhihi surah sulusani. Perempuan saja. Maka kalau seperti ini kakek mendapatkan berapa? 2/3. Karena saudara perempuan hanya dapat sepat tiga. Bisa sepertiga. Dengan cacat mendapatkan 2/3. akeh mendapatkan 2/3, dan saudara perempuan mendapatkan 1/3. Sehingga kakak lebih banyak mendapatkan harta waris. Kemudian keadaan yang kedua, jad wa'ah. Falahu fi hadhihi surah nisful mal, kakak mendapatkan setengah. Jadi saudara laki-laki dapat berapa? Kemudian salisan jadwa ukhtani. Falahu fi hadhihi surah nisfu kalladzi qablaha wa huwa aktsaru minas sulus. Ini dua saudara perempuan. Saudara perempuan dua saudara perempuan. Kakak mendapatkan setengah. Kakak mendapatkan setengah. Dua saudara perempuan berarti setengah. Satu berarti seperempat. Al-Rabi'ah. Jadwa salasu akhwatin. Falau fi hadhihi surah khamsani atau khamsani. Wahuma aksara minas sulus. Karena adat al-jami' lil-kasirin 15 wa sulusuhu 5 wa khamsahu 6 wa hiya aktsar min 5 bi wahid. Sekarang 3 perempuan kakek, kemudian 3 saudara perempuan. 3 saudara perempuan. Maka kakek mendapatkan 2/5. 2/5. Jadi saudara perempuan berapa? 3/5. Masing-masing dapat 1/5. 3 saudara mendapatkan 3/5. Kemudian keadaan yang kelima, jad doa wa akh. Walau bi hadis surah misru ma lau bil lati qablaha. Sekarang kalau kakek, kemudian saudara, satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, satu saudara perempuan, maka kakek tetap mendapatkan 2/5 saudara laki-laki dapat berapa? 2/5 ya. 2/5 ini sebab jadi kakek mendapatkan 2/5, saudara laki-laki mendapatkan 1, saudara laki-laki mendapatkan 2/5, 1 saudara perempuan mendapat 1/5. Kemudian hal atasnya, keadaan yang kedua, ain tastawiya lahu al-muqasamatu wa sulusul mal. Sama kakek tetap mendapatkan secara pembagian dan mendapatkan 1/3. Dan patokannya ayyakuna ikhwatu mislaihi. Bayan hasiru fi dalika fi salasu suwarin, yaitu hanya dua misal saja. Dan ini digambarkan menjadi 3 al-ula. Yang pertama, jadwa akhwani. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, asalnya jadu akh wa ukhtani. Thank you. Jad dapat berapa? Jad dapat sepertiga. Tetap ya tadi yang muka sama atau namun sepertiga. Sepertiga. Berarti ini 2/3. 2/3. 2/3 dibagi 1 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Berarti dapat berapa ini? 1/6. Nah, 1 saudara laki-laki dapat 1/3. 2 saudara perempuan 1/3 dibagi 2. Berarti 1/6 ya. 1/6 dan 1/6. Kemudian keadaan yang tiga, jad wa arba'u akhwatin. Kakek, mayit meninggalkan kakek dan 4 saudara perempuan. Kakek mendapat 1/3. Saudara 4 saudara perempuan berarti 2/3. Satunya dapat berapa? 1/3. 1/6. 1/6, 1/6 semua ya. Kalau 2 kan 1/3. Kalau 1/3. Berarti kalau 1/6. Jadi 1/6. Satu lagi, enam. Ini, sepertiga. Tambah 2/3. Fayastawi lahu al-muqasamatu was-suluh fi tilkas suwar. Maka kakek antara pembagian dan sepertiga di dalam contoh tersebut sama. Fa in qasama aqada sulusan wa illam yuqasim fa kadzalik. Apabila dibagi maka si kakek tetap mendapatkan 1/3. Apabila tidak dibagi atau ditetapkan maka tetap mendapatkan 1/3. Ula kalam biswab barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam.